Engkaulah pribadi yang sempurna sebanding cintamu kepada seluruh umat manusia. Kaulah pemilik hati yang paling sempurna. Kukalungkan rindu, kubacakan solawat bagimu Rasul yang amat ku cinta. Kaulah laki terbaik di alam ini, lelaki pilihan yang menunjukkan jalan bagi setiap insan di dunia. Kaulah laki yang dicintai. Kukalungkan rindu, kubacakan solawat bagimu Rasul yang amat ku cinta. Sana.